Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam pembacaan kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembacaan tafsir surat Ali Imran. Saya bacakan ayatnya, surat Ali Imran ayat ke-93 dan 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel dalam tanda kurung Ya'qub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah iya jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, nama lain dari Israel, beliau mengharamkan beberapa makanan yang beliau haramkan untuk diri beliau sendiri. Padahal makanan tersebut halal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan tersebut. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya panjang, yaitu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, ada sebagian sekelompok kaum Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Yahudi tersebut berkata, "Hadditsna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa Nabi." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada kami tentang beberapa perkara yang tidak ada mengetahui perkara-perkara tersebut kecuali para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saluni amma syi'tu." Silakan kalian tanya saja apa yang kalian kehendaki. "Walakin ij'alu li dhimmatallah." Tetapi buatkan untukku jaminan yang kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma akhadha Ya'qub 'ala banihi," dan apa saja yang Nabi Ya'qub alaihi salam mengambil perjanjian dari anak-anaknya. "La in ana haddatsukum syai'an fa'araftumuhu la tutabi'unni 'alal islam." Kalau seandainya aku memberitahukan kepada kalian perkara-perkara tersebut dan kalian mengakui kebenarannya, maka wajib bagi kalian untuk mengikutiku dalam Islam. Artinya begini, orang Yahudi mengatakan, "Kami akan bertanya kepada engkau beberapa perkara, yang mana perkara-perkara tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan kalian tanya apa saja. Tapi aku punya syarat. Kalau aku menjawab pertanyaan kalian dan jawaban tersebut benar, maka aku punya janji. Aku mengadakan perjanjian kepada kalian." Bagaimana Nabi Ya'qub mengambil perjanjian dari anak-anaknya? Yaitu, kalian harus mengikutiku ke dalam agama Islam. Kata Yahudi, "Fadzalika lak." Baik, itu perjanjian yang kita sepakati. Kamu akan mendapati kami seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, "Fasaluni amma syaitu." Silakan kalian bertanya sekehendak kalian. Maka Yahudi mengatakan, "Akhbirna an arba'i khilal." Beritahukan kepada kami tentang empat perkara. "Akhbirna ayya ta'amin harrama Israilu ala nafsih." Ini dia. Beritahukan kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya sendiri. Berkaitan dengan ayat ini. Kan ayatnya berbunyi, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya, untuk dirinya sendiri. Nah, Yahudi bertanya itu, makanan apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, "Wa kaifa mar'ul mar'ah wa ma'ur rajul." Bagaimanakah sifat air mani laki-laki dan sifat air mani perempuan? Dua. "Wa kaifa yakunu dzikru dzakaru minhu wal untha." Dan bagaimana dari air mani tersebut, kapan bisa mendatangkan anak laki-laki, kapan bisa mendatangkan anak perempuan? Tiga. Yang keempat, itu dua. "Wa akhbirna kaifa hadha an-nabiyul ummi fin naum." Beritahukan kepada kami bagaimana nabi yang tidak bisa baca tulis ini ketika tidur. Tiga. Yang keempat, "Wa man waliyuhu minal malaikah." Siapa penolongnya terhadap nabi yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca ini, dari para malaikat? Siapa yang selalu bersamanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengingatkan, kalau aku jawab benar, kalian harus mengikuti aku dalam agama Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anshudukumul ladzi anzalat taurata ala Musa." Aku saksikan kalian di hadapan Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna Israel? Apakah kalian mengetahui bahwasanya Israel maridha maradan syadidan wa tala saqmuhu? Bahwa Nabi Israel alaihi salam sakit dengan sakit yang parah dan lama sakitnya. Fanadzarallah, lalu beliau bernazar, la in syafahu Allah min suqmihi la yuhramanna atau la yuharrimanna ahabba at-ta'ama wasyaraba ilaihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari sakitnya, sungguh ia akan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan dan minuman yang sangat ia sukai. Makanan dan minuman yang sangat ia sukai. Wa kana ahabba at-ta'ami ilaihi luhmanil ibil. Dan makanan yang paling beliau suka adalah daging unta. Wa habba asy-syarabi ilaihi albanuha. Dan minuman yang paling beliau sukai adalah susu unta. Faqalu Allahumma na'am. Kata Yahudi, oh iya, itu benar. Nah, ini berarti ada hubungan hadis ini dengan ayat kita. Hubungannya berarti bahwa hadis ini keluar karena ada ayat ini yang menyebutkan di dalamnya Israel ataupun Ya'qub mengharamkan apa yang paling ia sukai, yaitu daging unta dan susu unta. Disebabkan karena apa tadi? Karena nazar. Bahwa kalau beliau sembuh, maka beliau akan bernazar seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, nazar itu hukumnya makruh. Dan nazar adalah ijabu syai'in ala nafs min ghairi ijabin minallah. Mewajibkan sesuatu atas diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Sesungguhnya nazar hanya keluar dari orang-orang yang kikir, pelit, medit, engken, pemalar. Ya. Orang yang kikir. Kemudian, tetapi apabila dia bernazar dan nazarnya tersebut adalah sebuah ketaatan, maka harus dia kerjakan. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati, kerjakan nazar tersebut kalau dia berbentuk ketaatan. Dan barang siapa yang bernazar karena ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan boleh dia bermaksiat. Itu nazar. Maka di sini Israel alaihi salam bernazar untuk tidak makan makanan yang paling beliau sukai, minuman yang paling beliau sukai. Boleh enggak nazar seperti ini? Maka jawabannya, di syariat kita tidak boleh. Kenapa? Ini maksiat, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maksiat. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia bermaksiat. Maka di syariat kita tidak boleh. Mungkin di zamannya Israel boleh. Ya. Baik. Itu hubungan ataupun cerita di balik ayat ini. Jadi yang diharamkan oleh Israel adalah unta dan daging unta. Dan itu diikuti oleh Bani Israel, keturunan Israel. Unta dan daging unta dan susu unta. Daging unta dan susu unta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua yaitu kaum Nasrani. Itu kan tadi kaum Yahudi. Kaum Nasrani, mereka, ayat ini adalah bantahan untuk kaum Nasrani, yang mana mereka meyakini bahwa Isa bin Maryam belum saya lanjutkan hadisnya tadi ya. Sisanya masih banyak ya. Masih tiga sisanya. Taib. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, Allahumma syahad alaihim. Ya Allah, saksikan mereka, aku sudah menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Anshudukum billah alladhi la ilaha illa huwa. Aku persaksikan kalian di hadapan Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Alladzi anzalat Taurata 'ala Musa, yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamun, apakah kalian mengetahui, annama ar-rajul abyadun ghalid, bahwa air mani laki-laki itu putih dan kental. Wa ma ar-rajul asfar raqiq, dan air mani perempuan itu kekuning-kuningan dan encer. Kuning-kuningan dan encer. Fa ayyuhuma ala kana alwaladu wasyabahu biidznillah. Maka siapa saja yang lebih kuat, lebih di atas, maka pada saat itu anak serupa dengannya dengan izin Allah. Artinya, apabila air mani laki-laki lebih kuat dibandingkan air mani perempuan, bisa-bisa keserupaan itu lebih condong kepada sang bapak. Apabila air mani perempuan lebih kuat, maka bisa-bisa keserupaan kepada ibu lebih kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada anak yang seperti bapaknya, meskipun dia perempuan, maka itu mungkin anak laki, anak air mani bapaknya lebih kuat dibandingkan air mani ibunya. Kalau ada anak yang lebih mirip kepada ibunya, baik perempuan ataupun baik laki-laki, itu berarti air mani ibunya lebih kuat dibandingkan air mani bapak. In 'alama ar-rajul ma al-mar'ah kana dzakaran bi idznillah. Kalau seandainya air mani laki-laki lebih kuat dibandingkan air mani perempuan, maka niscaya anaknya laki-laki. Kuat dibandingkan air mani laki-laki. Air mani istri maksudnya lebih kuat dibandingkan air mani suami, maka niscaya anaknya perempuan. Nah, itu. Itu salah satu hal gaib yang tidak mungkin diketahui oleh seorang manusia. Makanya Yahudi tadi mengatakan, tidak ada yang mengetahui itu kecuali seorang Nabi. Karena itu hal gaib. Dua sudah. Kemudian yang ketiga, Anshudukum billadhi anzalat Taurata 'ala Musa. Aku bersaksi di hadapan kalian dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna hadha an-nabiyyal ummi tanamu 'aynahu wa la yanamu qalbuh. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana tidurnya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengetahui bahwa nabi yang tidak bisa baca tulis ini tidur matanya tetapi hatinya tidak tidur. Hatinya tidak tidur. Karena mimpi para nabi adalah wahyu, maka hatinya tidak tidur. Yang keempat, kata orang Yahudi, wa antal an fahadithna man waliyuka minal malaika. Oke, kalau begitu tiga pertanyaan benar semua. Sekarang siap beritahukan kepada kami, siapa wali, penolong yang selalu bersamamu dari makhluk, dari para malaikat. Fa indaha nujami'uka aw nufariquka. Kalau kamu bisa jawab, kita akan bersama. Kalau kamu tidak bisa jawab, maka kita tidak akan bersama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna wali Jibril." Sesungguhnya penolongku adalah Jibril. "Walam yub'ats yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu." Dan tidak pernah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun, seorang pun, kecuali Jibril menjadi walinya. Kata Yahudi, lihat buruknya Yahudi. Ya. Fa indaha nufariquka. Kalau begitu ini perbedaan kita, kita pisah. Lau kana waliyuka ghairuhu la tu latabanak. Kalau seandainya penolong engkau selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikuti engkau. Fa inda dzalika qala Allah taala, oleh karena itulah setelah itu Allah berfirman, qul man kana aduwwal li Jibril, katakan siapakah yang musuh dari Jibril. Itu kaum Yahudi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sebab turunnya ayat itu seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu taala, min jumlatil umur allati qadaha fiha al-yahud bi nubuwwati Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahum za'amu anna an-naskha batilun. Dari sejumlah perkara yang dituduhkan oleh kaum Yahudi sebagai suatu masalah dalam kenabian Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meyakini bahwasanya nasakh itu batil. Bahwasanya nasakh itu batil. Apa maksudnya? Ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku jadi nabi, naku jadi rasul, dan kita mengakuinya. Dan kita bersyahadat. Ini ada Yahudi. Kata Yahudi, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak benar. Batil. Bahkan Yahudi mengatakan kenabian Isa pun tidak benar, batil. Kenapa? Kata Yahudi, karena tidak mungkin syariat sebelumnya dihapuskan. Tidak mungkin syariat sebelumnya dihapus. Kalau seandainya ada syariat dari Allah, babi haram misalkan, kemudian datang syariat yang menghalalkan, ini enggak mungkin. Menurut siapa? Yahudi. Berdasarkan apanya? Akal mereka. Sedangkan orang beriman, mereka Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prerogatif satu-satunya tentang syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tercelaknya perbuatan bid'ah adalah karena membuat syariat yang baru. Membuat syariat yang baru. Nah, kata Yahudi seperti itu. Tidak mungkin ada hukum nasakh. Nasakh itu apa? Penghapus. Yang asalnya dihalalkan onta dan susu ontanya halal, jadi haram. Makanya Syekh menyebutkan di sini, dari sejumlah perkara yang dituduhkan oleh kaum Yahudi sebagai suatu masalah dalam kenabian Isa alaihissalam dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meyakini bahwasanya nasakh itu batil. Nasakh itu penghapusan hukum. Enggak mungkin dihapus hukumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa saja ayat ataupun yang keafan, ayat mana saja yang kami hapuskan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semanding dengannya. Itu kehendak Allah. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidakkah kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kehendak Allah mau dihapus, mau tidak dihapus syariatnya, kehendak Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan ada ayat yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya sebutkan bahwa Allah satu-satunya yang membuat syariat. Di antaranya adalah surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Mensyariatkan amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 21. Kata mereka, kata orang Yahudi, ini kebatilannya ajaran Nabi Isa dan kebatilannya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada pensyariatan nasakh. Nasakh itu apa? Penghapusan hukum. Yang asalnya onta, susu onta halal, dihapus hukumnya jadi haram. Ini kata mereka, kata Yahudi, buruknya ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jawabannya bagaimana tadi? Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah lah sang pembuat syariat, sekehendak Allah. Mau Allah hapus, mau Allah tidak hapus, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wa annahu la yumkin an ya'tiya nabiyyun yukhalifu an-nabiyya alladhi qablah. Yaitu mereka meyakini bahwasanya nasakh itu batil dan bahwa seorang nabi yang akan datang tidaklah mungkin menyalahi nabi sebelumnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa menyalahi syariatnya Nabi Isa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa kok bisa menyalahi syariatnya Nabi Musa? Ini enggak mungkin, kata Yahudi. Ya. Fakadzabahumullah bi'amrin ya'rifunahu. Maka Allah mendustakan mereka dengan suatu perkara yang mereka ketahui, yaitu bahwa mereka mengetahui semua makanan sebelum turunnya Taurat adalah halal bagi Bani Israel, kecuali beberapa jenis yang diharamkan oleh Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam, atas dirinya. Dan hal itu ia lakukan karena suatu penyakit yang dideritanya. Wahai Yahudi, kalian mencela syariat Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syariatnya itu batil karena ada hukum penghapusan. Maka sebenarnya di dalam syariat kalian pun ada hukum penghapusan. Makanan, semua makanan asalnya halal. Semenjak Nabi Ya'qub alaihissalam menjadi Nabi, maka beliau haramkan onta dan susu onta. Kenapa? Karena penyakit yang beliau derita. Nah, inilah sebab yang kedua terhadap ayat yang kita baca ini. Sebab turunnya ayat yang kedua terhadap ayat yang kita baca ini, ceritanya seperti itu. Kaum Yahudi mencela ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya batil. Kenapa? Karena ada hukum penghapusan, hukum nasakh. Padahal hukum nasakh juga ada di agama siapa? Taurat, di kitab Taurat, di agamanya mereka. Nah, ini pada ikhwan. Jadi ada dua sebab. Sebab yang pertama hadis yang saya sebutkan, sebab yang kedua cerita tentang kebatilan tadi. Maka turunlah ayat ini. Hubungan ayat ini dengan ceritanya seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lahum in ankaru dzalik fa'tu bit taurat fatluha in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, yaitu kepada Yahudi, apabila mereka mengingkari hal itu, maka bawalah Taurat itu lalu bacakanlah. Iya, jika kamu orang-orang yang benar. Karena di dalam Taurat ada hukum nasakh, hukum penghapusan. Nah, itu dia. Dengan kemudian bizamikum annahu la naskah wala ta'lil wala tahrim. Dengan keyakinan kalian bahwa tidak ada nasakh dalam Taurat. Tidak ada pula penghalalan, tidak ada pula pengharaman. Wa hadza min ablaghil hujaj. Ini merupakan hujjah yang paling tegas. An yahtajja 'ala al-insan bi amrin yaquluhu wa ya'tarifu bihi wa la yunkiruhu. Yakni seseorang digugat dengan sesuatu yang ia ketahui sendiri dan tidak ia ingkari. Orang Yahudi meyakini itu. Mereka tidak makan daging unta, tidak minum susu unta. Karena kenapa? Karena Israel mengharamkannya yang asalnya dihalalkan. Nah, ini bantahan paling telak kepada Bani Israel. Fa in qada lil haqq fa huwa al wajib. Fa in qada ila al haqq fa inna qada ila al haqqi wajibun. Artinya apabila ia patuh terhadap kebenaran itu, maka itulah yang seharusnya terjadi. Wa in aba wa lam yanqud atau yanqad ba'da hadha al bayan tabayyana kadhibuhu wa iftira'uhu wa dhalu wa dhulmuhu wa butlanu ma huwa alaih wa huwa alwaqi'u minal yahud. Namun apabila ia enggan dan tidak patuh setelah keterangan tersebut, maka jelaslah kebohongannya, fitnahnya, kezaliman dan kebatilannya, apa yang ia yakini. Dan itulah realita kaum Yahudi. Ya. Nuduh orang salah, mereka sendiri salah. Itu kaum Yahudi itu. Nuduh tidak sempurna, mereka sendiri tidak sempurna. Nuduh penyimpangan, mereka sendiri melakukan penyimpangan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca ayat selanjutnya. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah benarlah apa yang disampaikan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang mengikutinya, seperti itu. Penulis mengatakan qul sadaqallah. Maksudnya katakanlah maha benar Allah fi kulli ma qalahu. Dalam segala yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila wa haditha. Dan siapakah yang lebih benar perkataan dan ucapannya daripada Allah? Jadi benar, ya. Apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih benar dibandingkan firman Allah. Firman Allah tidak ada kedustaan di dalamnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa qad bayyana fi hadhil ayat min al-adilla 'ala sihhati risalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan dalam ayat ini telah dijelaskan tentang dalil benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, orang-orang tidak mau beriman gara-gara dia tidak yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Sedangkan kita walhamdulillah tidak ada keraguan sedikit pun sampai detik ini, alhamdulillah mudah-mudahan sampai mati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Itu kan nikmat luar biasa, Pak. Ya. Jadi orang perlu bukti dulu, mana sih dalil bukti yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar rasul, benar nabi. Mana buktinya? Kita enggak perlu, karena kita alhamdulillah sudah beriman. Dan maka mintalah ketetapan hati agar senantiasa selalu dalam keimanan. Wa barahinu da'watihi وبطلان ما عليهم المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسله وردوا دعوته. Keterangan-keterangan yang jelas tentang dakwahnya dan batilnya apa yang diyakini oleh orang-orang yang menyimpang dari ahlul kitab, yaitu orang-orang yang mendustakan rasulnya dan mereka menolak dakwahnya. Salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an perkataan yang paling benar, tidak bisa didustakan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, faqad sadaqallahu fi dzalik. Maha benar Allah dalam perkara itu. Wa aqna 'ibadahu 'ala dzalik bi barahina wa hujajin tatasadda'u laha al-jibal wa takhda'u laha ar-rijalu. Dan dia telah meyakinkan hamba-hambanya akan hal tersebut dengan bukti-bukti yang nyata, yang jelas dan hujah-hujah yang kuat yang akan mengguncang gunung dan menundukkan orang-orang. Maksudnya, firman Allah menunjukkan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hujah yang paling kuat untuk menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ayyana 'inda dhalik 'ala an-nas kullihim ittiba'u millati Ibrahim min tauhidillahi wahdah la syarikalah. Karena itu wajiblah bagi seluruh manusia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mengesakan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa tasdiqu kulli rasulin arsalahu Allah, dan mempercayai seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu kitabin, dan mempercayai setiap kitab anzalahu Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad 'anil adyan al batilah al munharifah, dan berpaling dari agama-agama yang batil. Fa inna Ibrahim, yang batil dan menyimpang. Fa inna Ibrahim kana mu'ridan 'an kulli ma yukhalifu tauhid mutabarri'an min asy-syirki wa ahlih. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu berpaling dari segala perkara yang bertentangan dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan itulah ajaran seluruh nabi. Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Para nabi itu saudara ajaran mereka satu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini para ikhwah. Jadi intinya dua ayat atau tiga ayat ini menunjukkan bahwa kita harus yakin tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang saking banyaknya otak-atik terhadap agama ini, ada yang meragukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengagungkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab dengan mudah bahwasanya ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi 93 94 itu ayat yang menunjukkan bahwa benarnya ajaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi di dalam hadis tidak ada yang bisa jawab itu kecuali Rasul, kecuali Nabi. Tentang air mani, kemudian tentang Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kemudian tentang apa yang diharamkan oleh Israel. Ya. Itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali siapa? Nabi dan Rasul. Makanya kaum Yahudi tidak berkutik terhadap itu. Mereka harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai pembicaraan dari ayat 93 sampai 95. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Jawabannya adalah karena malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Nabi setelah Nabi Musa. Membawa wahyu kepada seseorang setelah Nabi Musa. Itu jawabannya. Salah. Sama. Ada kitab bagus antara yang menyebutkan persamaan antara agama Yahudi dengan agama Syiah Rafidah. Judul kitabnya Bazlul Majhud fi Musyabahati Rafidati bil Yahud. Usaha yang dikerahkan untuk menunjukkan persamaan antara Yahudi, orang-orang Syiah Rafidah dengan agama Yahudi. Ajaran Syiah Rafidah dengan agama Yahudi. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili. Itu salah seorang syekh kita. Dan beliau memakai nama kunyah. Bukan nama aslinya. Tapi pengarang, penulis aslinya kita mengetahui. Nah, itu artinya nama penulis aslinya kita mengetahui. Di situ, di rumah saya punya kitabnya. Di situ disebutkan bagaimana agama Syiah Rafidah sama dengan agama Yahudi. Karena memang pencetus Syiah Rafidah adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah orang-orang yang berpura-pura masuk dalam agama Islam dari Yahudi dan ingin merusak agama Islam. Maka bisa dikatakan juga bahwa malaikat Jibril paling dibenci oleh Yahudi, maka Syiah Rafidah pun juga membenci malaikat Jibril. Karena salah satunya sebabnya adalah Jibril salah memberikan wahyu. Aturan kepada Ali bin Abi Thalib diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang ajar ini. Mas Jibril salah, berarti yang mengutus Jibril pun keliru. Makanya mereka mengatakan kami tidak beriman kepada Tuhannya yang memberikan kenabian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ lihat kekufuran ajaran Syiah Rafidah. Wallahu a'lam. Apakah maksudnya wala dan bara? Mohon dijelaskan. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wala artinya loyal. Cinta. Ingin dekat. Ingin selalu bersama. Menolong. Bara artinya disloyal. Berlepas diri. Ingin menjauh. Tidak acuh tak acuh. Tidak peduli. Itu namanya bara. Kita harus loyal terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan harus berlepas diri kepada atau terhadap selain ajaran Islam dan selain kaum muslimin. Di dalam kalimat tauhid ada wala dan ada bara. La ilaha bara, berlepas diri. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Berlepas diri. Illallah, hanya Allah yang paling berhak. Loyal. Loyal kepada Allah. Jadi sebenarnya wala dan bara itu inti agama. Wala dan bara inti agama. Contoh yang lain lagi. Islam. Pengertian Islam para ulama mengatakan al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Satu-satunya yang ditaati. Ini wala. loyal terhadap Allah dan ajarannya. Baroknya apa? Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Bisa dipahami ini? Itu namanya wala dan bara. Salah satu dalil wala dan bara adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa zayyanahu fi qulub. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saling mengasihi terhadap orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Enggak mungkin orang yang wala kepada Allah dia juga wala kepada orang yang menentang Allah. Enggak mungkin. Harus barok. Harus berlepas diri. Ya. Meskipun yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu adalah bapak mereka, orang tua, anak, kerabat, istri, kawan-kawan, saudara-saudara. Tetap kita harus wala dan barok. Wala hanya kepada kaum muslimin dan barok kepada selain Islam. Bara artinya berlepas diri. Wala artinya menolong. Itu namanya akidah wala dan bara. Dan seorang muslim harus mempunyai akidah itu. Karena itu termasuk daripada sulbul akidah. Pokok akidah Islam. Ya. Makanya kita diharamkan menyerupakan diri dengan orang kafir. Diharamkan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Diharamkan. Kenapa? Karena ada akidah wala bara tadi. Wala hanya kepada Islam, kaum muslimin, ajaran Islam. Bara berlepas diri dari selain Islam, selain ajaran Islam, selain kaum muslimin. Paham ini para ikhwah? Nah. Itu kira-kira. Ada yang lain? Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Dia tidak akan beramal kecuali kalau sudah dapat apa yang dia tuju. Saya bernazar, jika saya sembuh, saya akan bersedekah. Tidak pernah bersedekah sebelum sembuh. Nah, itu bakhilnya di situ. Makanya hukumnya makruh. Tidak dikatakan haram, kenapa? Karena boleh bernazar. Maka dari haram turun kepada makruh. Lebih baik dijauhi. Makruh pengertiannya apa? Ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazim. Walam yastihiq bil azabi fa'iluhu. Sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras dan pelakunya tidak akan diancam siksa. Itu namanya makruh. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.